بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله kita kembali bermajelis di ma'had kita yang tercinta rasulullah. Setelah beberapa hari lamanya kita berlibur, diharapkan antum tetap semangat ya, dengan adanya liburan bisa kembali segar dan semangat di dalam melakukan aktivitas talabul ilminya. Karena sebenarnya tujuan daripada liburan itu supaya menghilangkan rasa jenuh. Ya, istilahnya kalau laptop atau komputer itu ditahdih, ada istilahnya refresh, direfresh. Tapi jangan refreshingnya refresh terus, direfresh terus, dipencet terus refreshnya. Refresh sebentar saja. Kalau kita refresh komputer itu sebentar saja, jangan dipencet terus refresh terus, nanti rusak jadinya. Refresh sebentar, lanjut lagi setelah itu. Karena sudah segar ya. Penyegaran istilahnya. Jadi bukan untuk membuang-buang waktu, untuk mengisi waktu yang kosong, bukan. Nah, dan masing-masing kita yang berlibur tergantung niatnya. Apa niat dia berlibur? Innamal a'malu binniyat. Ya, jika niat antum bagus di dalam menyelesaikan masa liburan, insya Allah ma'jur indallah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ini liburan, kalau kita niatkan dengan niat yang bagus ya, niat yang lurus. Nah, barakallahu fiikum. Baik, ini pertemuan kita yang pertama, majelis umum yang pertama, karena Ustaz Sarbin Hadzallahullah berhalangan, maka kita isi melanjutkan membaca syarah dari kitab Fadlul Islam Syekh Shalih Fauzan Hadzallahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala fi kitabihi Fadlul Islam qala wa bi ma'rifatihi tabayyana ma'na al-hadis, dan dengan mengenalnya ma'rifah kepadanya, yakni mengenalnya, mengenal apa yang disebutkan di atas, tabayyana ma'na al-hadis, maka akan menjadi jelas makna hadis-hadis fi hadzal bab, yang ada di dalam bab ini. Wa amsalnya, dan hadis-hadis yang semisalnya. Wa anna al-insana, dan bahwasanya seorang itu insan, alladhi yaqra'uha, seorang yang membaca hadis-hadis tersebut, wa asbahaha, dan yang semisalnya, wa huwa aminun mutmainnun, dalam keadaan dia amin, merasa aman, mutmainnun ya, merasa tenang, annaha la tanaluhu, bahwasanya hadis-hadis tersebut tidak mencakupnya. Dia menyangka dirinya tidak masuk dalam penyebutan atau apa yang disinggung dalam hadis-hadis itu. Nah. Wa yadunnuha fi qaumin kanu, dan dia menyangka bahwasanya ha itu kembali ke hadis ya, dia menyangka bahwasanya hadis-hadis tersebut fi qaumin, hanya terkait dengan kaum yang telah lampau, kanu fabadu, yang telah lampau dan telah binasa. Tidak menyangka bahwasanya hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati menjaga diri dari berbagai macam fitnah, dia menyangka bahwasanya hadis-hadis itu hanya tertujukan untuk orang-orang yang sudah berlalu, ya, pada zaman-zaman terdahulu. Dia menyangka dirinya tidak masuk. Nah, aminun mutmainnun, dalam perasaan aman dan tenang. Maka ini termasuk makar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jika seseorang merasa aman, ya, terhadap maksiat yang dia lakukan, terhadap pelanggaran kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla, dia merasa aman. Saya melakukan maksiat ini aman-aman saja, tidak ada sesuatu yang terjadi pada saya. Lanjut dia melakukannya. Itu makar. Makar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj dari Allah Azza wa Jalla. Ya, istidraj yakni diberikan uluran waktu, diulur-ulur waktunya, tidak langsung diperingatkan dengan azab, maka itu adalah bentuk makar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ya, ini berbahaya jika seorang merasa lalai, ya, selalu berada di dalam kelalaian dia, melakukan maksiat, tidak ada apa-apa, merasa tenang-tenang saja, menganggap itu sesuatu yang biasa, seakan-akan itu adalah lalat yang hinggap di hidungnya. Dia kipas sekali kipas dengan tangannya, lalat itu terbang. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman, jika melakukan suatu kesalahan, dosa dan maksiat, maka dia akan menganggap bahwasanya dosa yang dilakukan itu seakan-akan gunung besar yang akan menimpa dia dari atas. Selalu khawatir dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, baik. Afa aminu makrallah? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat makar, akan tetapi min babil muqabalah. Ya, ini pembahasan dalam kitab-kitab akidah. Nah, Allah memiliki sifat makar min babil muqabalah. Ya, makanya tidak dinamakan dengan makir, bukan termasuk di antara nama Allah makir, bukan. Kenapa? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya itu husna. Balighatun fil husn ghayatuhu, telah mencapai puncak kebagusannya. Artinya apa? Ditinjau dari sisi mana saja tidak ada kekurangan dari nama itu. Semuanya bagus. Nah, jika kita mendapati sifat yang kira-kira kalau dinamakan Allah dengannya ada kekurangan dari satu sisi pandang saja, dari satu perspektif, dari satu sisi pandang, ya, di sana ada kekurangan, berarti tidak cocok untuk menjadi nama Allah. Contohnya di sini sifat makar, kita berikan, kita namakan Allah dengan makir, ya, apa yang sim fa'ilnya? Makara yamkuru makirun. Menamakan Allah dengan makir tidak bisa, karena makir itu sendiri, ya, menyampaikan isol, ya, menyampaikan sesuatu kepada musuh dengan cara yang khufi, dengan cara yang samar, dengan cara yang tersembunyi, ya. Dari satu sisi dia jelek, sejenak. Kita sering mendengar makar-makar apalagi di hari-hari terakhir ini. Iya. Kena undang-undang makar. Nah, politik yang sedang memanas sekarang ini, mereka selalu dikatakan apa? Melakukan makar-makar dan makar. Ya, kalau diterjemahkan makar maksudnya ingin melakukan kudeta, perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang tersembunyi begitu. Nah, baik, kita kembali. Jadi dari sisi yang dari tinjauan ini jelek makar itu, tapi ditinjau dari sisi yang lain bagus, ya. Yaitu apa? Yaitu dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan makar kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dari kalangan musuh-musuh Allah, ada Allah wa ada udini wa ada ur-rusul, musuh Allah, musuh-musuh agamanya dan musuh-musuh Rasulnya, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa menyampaikan apa azabnya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Berarti Allah Maha Kuat, tidak lemah. Musuhnya melakukan makar, ternyata Allah memberikan makar sebaliknya yang dia tidak sangka. Menunjukkan apa? Kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah itu tidak lemah. Kalian melakukan makar, wa makaru, apa balasannya? Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar. Disebutkan oleh ahli tafsir, sebab turunnya ayat ini adalah ketika ada salah satu di antara pengikut Nabi Isa berkhianat kepada orang-orang Yahudi. Ya, di waktu itu Nabi Isa sedang dikejar-kejar oleh Al-Yahud, orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Nah, murid ini berkhianat dengan cara melakukan makar, yaitu apa? Memberitahukan kepada orang-orang Yahudi tempat persembunyian Nabi Isa. Dia melakukan makar. Ya. Tadinya dia berpura-pura menjadi murid setia. Ini makar. Ya. Istilah kita apa? Intel. Indomie telur. Bukan Indomie telur. Dia berpura-pura jadi murid setia. Ternyata hanya ingin, tujuannya ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ingin mengetahui tempat persembunyian beliau. Ternyata Allah juga memberikan makar kepada dia sebagai bentuk balasan. Nah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Isa, barrafa'ahullahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa, nah, ke langit. Dan orang yang tadi menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa ini diubah wajahnya, diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa. Dan dialah yang ditangkap dan disalib. Sampai sekarang yang patung-patung yang kita lihat, ya, nah, yang dipasang, yang dipajang oleh orang-orang Nasrani yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang melakukan khianat tadi, yang melakukan makar tadi. Nah, pemakaru wa makarallahu wallahu khairul makir. Baik, afaminu makarallahu, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makarallahi illa al-qawmul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang merugi. Kecuali kaum yang merugi. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan ucapan dari penulis, qala alladhi yaqra'u hadhihi nusus, orang yang membaca nas-nas ini, wa amthalaha, dan yang semisalnya, wa yatafaqahu biha, dan dia juga, ya, memahami maknanya. Jadi tidak sekedar membaca, barakallahu fikum, tidak sekedar menghafal. Kalau menghafal mudah, bahkan, ya, ada di antara mereka yang sampai menghafal Al-Quran, dihafal nomor ayatnya, dihafal halamannya. Ya, bahkan dibuat acara, ya, hafiz, apa? Hafiz cilik, mulai dari 2000 berapa itu sampai 2019. Umurnya ya dari 8, 9, 10 tahun. Nah, ya, terlihat semua dari berbagai daerah, dari daerah kita Sulawesi Selatan ada dari Sidra. Nah, hafal Quran belum mencapai 10 tahun. Ada di antara mereka yang hafal Al-Quran 6,5 tahun. 6,5 bulan, 6 setengah bulan saja atau 8 setengah bulan sudah hafal Quran beserta nomor ayat dan halamannya. Kita kalah di sini. Anak itu anak yatim. Ya, anak yatim. Tapi subhanallah, hanya sekedar menghafal, membaca, tapi tidak tafaqquh, tidak memahami isinya. Ini sebuah kekeliruan. Nah, sehingga acara yang dibuat itu ya bercampur antara laki-laki dan perempuan biasa. Jurinya perempuan. Ya. Tentunya kalau kita mau tampil di televisi bahasanya apa? Ada bagian kosmetik ya. Padahal jurinya ini hafal Quran. Dapat ijazah periwayatan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sanadnya. Tapi karena tidak memahami isinya, akhirnya tidak diamalkan. Jelas-jelas dalam ayat wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, tapi dia sendiri tabarruj. Jadi apa manfaatnya? Nah, baik. Memang salah satu di antara tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah supaya dibaca. Tapi di sana ada yang lebih penting daripada itu semua, yaitu apa? Memahami dan mengamalkan isinya. Percuma kita pandai membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayatnya dengan hafalan yang sempurna, ya, tapi tidak diamalkan isinya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu kemungkinannya hujjah, argumen untuk kamu yang bisa mengangkat derajatmu, ataukah hujjah atas kamu yang semakin merendahkan kamu karena tidak mengamalkan isinya. Nasallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yatafaqahu biha, dan memahami isinya. Jadi penting untuk memahami isi daripada Al-Qur'an itu di samping kita membacanya. Wa ya'malu biha, dan juga beramal dengannya. Yakunu ala tariqin najati, maka dia akan berada di atas jalan keselamatan. Yaqra'u al-Qur'an wa yatafaqqahu wa ya'malu bih. Ini baca Qur'an, pahami isinya, amalkan kandungannya. Dia akan berada di atas jalan keselamatan. Thoriqi salamati, jalan ya an-najah, as-salamah, sama makna jalan keselamatan. Wa man ladzi la yaltafitu ilaiha, adapun orang yang tidak iltafata ilaiha, ya, tidak memandang, tidak melirik, dan tidak menoleh kepada ilaiha. Nah, ini pertanyaan ha kembali ke mana, hendak Hamzah? Ahsan barakallahu fik. Amal ladzi la yaltafitu ilaiha, adapun orang-orang yang tidak menoleh kepada nas-nas tadi, teks-teks hadis atau keanam, teks-teks ayat dalam Al-Qur'an, nas ayat-ayat tersebut, au yaqra'uha, tidak membacanya. Baik, amwat. Ataukah dia membacanya walakin la yata'ammaluha, tapi dia tidak ta'ammul, ya, memperhatikan nas-nas tersebut. Wala yatafaqqahu fiha, dan tidak memahami isinya. Nah, tidak memahaminya, hanya sekedar dibaca seperti yang sudah kita singgung tadi di awal. Ya. Banyak penghafalan Quran min ahli sunnah wa ghairi, dari kalangan ahli sunnah, alhamdulillah pondok-pondok ahli sunnah di Indonesia dan selain Indonesia banyak mengeluarkan hafazul Quran. Selain ahli sunnah juga banyak menghafal Al-Quran, tapi ya sedikit yang mau memahami isinya. Nah, dia baca tapi dia tidak pahami isinya. Aw ya'manu 'ala nafsihi min al-fitan wal inhiraf. Ataukah dia baca kemudian dia paham isinya, cuma dia merasa aman. Ya, merasa dirinya aman dari penyimpangan. Ini juga bahaya. Ya, merasa yakin sudah saya salafi, saya tidak akan sesat. Lah, siapa yang bilang? Kita ini hanya berusaha menempuh, tidak menjamin. Bedakan ya. Ketika kita menisbahkan diri kepada salafi, ana salafi, apakah berarti kita merekomendasi diri kita menyatakan saya selamat karena kaum yang selamat itu kaum salaf? Tidak. Bukan. Ya, bukan menjamin diri merasa aman, bukan, tapi kita berusaha menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh para pendahulu kita dari kalangan as-salafus salih. Baik. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, kata Syekh, fahada hariyun an yakuna ma'al halikin. Maka dia pantas bersama orang-orang yang binasa. Nah, sekedar membaca, tidak memahami isinya, ya, ataukah sekedar membaca dan memahami isinya, tapi merasa aman dari fitnah. Merasa aman dari fitnah. Menam. Sehingga bersandar kepada dirinya sendiri, tawakalnya kepada kemampuannya, padahal jelas ya dan biasa kita baca la haula wala quwata illa billah, la haula lana wala quwata illa billah, dan ini selalu diulang-ulang oleh Na'am Syekh Mukbir rahimahullah taala ketika melihat murid-muridnya semakin banyak. Ya, dan disebutkan dalam biografi beliau, Syekh Mukbil adalah ulama yang paling banyak didatangi oleh talabatul ilm di zaman ini, di abad ini. Dari seluruh penjuru dunia, paling banyak muridnya. Paling banyak muridnya, sampai-sampai diceritakan ada di antara murid Syekh Mukbil yang mengajar di negara yang berdekatan dengan kutub. Kutub utara atau kutub selatan di sana. Pas ditanya, kamu muridnya sama? Saya muridnya Syekh Mukbil. Ngajar di sana, dekat kutub es. Hah? Mau pergi ke sana? Nah, artinya, subhanallah, tersebar murid beliau. Ya. Dan tidak terkecuali negeri kita, Indonesia. Kita lihat asatidzah kita yang selalu membimbing kita, ya, kalau kita istilahkan asatidzah senior ya, walaupun mereka sebenarnya tidak mau dikatakan kibar, asatidzah kibar enggak mau, tapi pantas untuk kita mengatakan mereka adalah senior kita. Nah, dalam dakwah ini itu murid Syekh Mukbil, kebanyakannya murid Syekh Mukbil, ya. Setiap melihat perkembangan dakwah di Yaman, yang kalau kita lihat daerahnya itu merupakan pusat dan tempatnya Syiah Husi di sana tersebar. Tapi subhanallah, dakwah sunnah bisa muncul dari situ di tengah-tengah daerah yang ditempati oleh Syiah. Dan Syiah ini bukan Syiah biasa, Syiah Zaidiyah, tapi Husi Itsna Asyariyah. Nah, yang mengkafirkan para sahabat, mengatakan Aisyah adalah zaniyah. Ya, melihat perkembangan dakwah, selalu mengatakan ya ikhwanana. Nah, beliau punya logat khusus. Kalau bicara Syekh Mukbil itu punya logat khusus. Jadi kalau kita dengar rekamannya, tahu ini suara Syekh Mukbil. Ya ikhwanana. Begitu. Apa yang kita lihat ini la hawla lana, bukan karena kemampuan kita, laisa bizaka'ina, bukan karena kecerdasan kita, bukan. Ya, tapi semata-mata apa? Fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu semestinya. Jangan merasa tertipu dengan kepintaran yang dimiliki. Kita diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas teman-teman kita. Masya Allah, selesai Al-Quran, selesai mushaf, ditunjuk sebagai imam. Jangan kemudian, wah saya paling hebat ini. Istilahnya apa? Nah, lehernya semakin panjang. Nah, jangan. Waktu janahaka lil mu'minin. Ya, amalkan ayat ini. Waktu janahaka lil mu'minin. Nah. Baik, hendaknya kita tawadhu, merasa rendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. Nah, ini juga merasa aman terhadap fitnah. Qala li'annahu lam ya'khudh bi asbabin najati. Kenapa mereka dikatakan oleh Syekh lebih pantas, hariyun, ya, sangat pantas untuk bersama orang-orang yang halik, orang yang binasa? Karena dia tidak menempuh sebab-sebab keselamatan. Ya, jadi kita mempelajari Al-Quran, bacaannya, kandungannya, itu sebab-sebab apa? Menempuh keselamatan. Jalan-jalan supaya mendapatkan keselamatan. Makanya perbaiki niat ketika belajar. Tujuannya apa sih saya belajar di pondok ini? Tujuannya apa? Pertama tentu mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengangkat kebodohan dari diri kita supaya kita bisa selamat. Bisa membedakan mana yang merupakan kebaikan, mana yang keburukan. Mana jalan-jalan keselamatan, mana jalan-jalan kesesatan. Begitu. Nah, dia tidak menempuh sebab-sebab keselamatan. Wa'ala al-insani alla yaghtarra bi nafsihi wa la bi'in. Dan wajib atas seseorang tidak merasa gurur, tertipu dengan dirinya. Ya, tidak merasa tertipu dengan kemampuan dirinya, tidak pula dengan ilmunya. Wala yaghtarru bi dinihi, dan juga tidak tertipu dengan dinnya, agama. Nah, baik dengan amalan agamanya, ya, jangan tertipu. Nah, dengan apa yang dia tempuh dari, ya, amalan-amalan yang ada dalam agamanya. Lianna al-insana basyarun, karena seseorang itu basyar, dia hanyalah seorang manusia. Insan basyar, wa huwa urdatun lil fitan, dan dia, ya, senantiasa dihadapkan terhadap fitnah. Ya, namanya manusia selalu akan menghadapi fitnah. Hasibannas ayyakul, hasibannas ayyutraku ayyakul, apa ayatnya, amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Jadi insan urdatun lil fitan. Kita selalu akan dihadapkan kepada fitnah selama dia manusia, selama dia masih hidup. Nah, selama dia masih hidup. Wal insanu dha'if, dan seorang manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita itu lemah. Ya, seorang manusia lemah, tidak seperti malaikat. Ya, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ketika beribadah la ya'amun, tidak ada istilah jenuh, letih, lelah, tidak ada. Adapun kita manusia lemah. Dan itu adalah tabiat penciptaan kita. Khuliqal insanu dha'ifan. Wa li hadza kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena inilah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yuksiru min qawlihi, beliau memperbanyak doanya, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Akhrajahu Tirmidzi min hadith Anas bin Malik, dan juga dalam musnad Imam Ahmad. Nah, Ya muqalliban qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, berarti kan Nabi memperbanyak membaca doa ini. Nah, sebagai bentuk teladan kepada umatnya. Ya, kita ketahui bersama Nabi tidak mungkin sesat. Tidak mungkin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya. Nabi itu maksum, terjaga. Terjaga dari penyimpangan. Tidak mungkin beliau akan berkhianat, mengkhianati risalah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada beliau untuk disampaikan. Tapi toh beliau masih terus membaca ayat ini dan kata Syekh di sini yukthir, memperbanyak. Kalau dikatakan banyak bukan sekali, dua, tiga kali. Jumlahnya banyak. Sering diulang-ulang dalam setiap waktu dan kesempatan. Di waktu-waktu yang mustajabah. Nah. Padahal Nabi sudah dijamin. Hikmahnya apa? Supaya menjadi teladan bagi umatnya. Ya, ketika Nabi memperbanyak membaca doa ini, sahabat-sahabat yang melihat akan melakukan itu. Kemudian tabi'in yang melihat sahabat mengamalkan itu juga akan mengikutinya. Dan seterusnya sampai di zaman kita sekarang ini. Perbanyak untuk membaca doa ini. Wahai yang membolak-balikkan hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati seseorang. Kadang ikhlas, kadang kurang ikhlasnya, kadang hilang ikhlasnya, dicampur oleh riya, ujub, sum'ah. Nah, begitu. Ya, kadang semangat, kadang semangatnya kendor, kurang, semangatnya tinggal dua level, tiga level. Habis. Ya. Ini yang baru datang baru berapa orang. Berarti semangatnya kurang ini. Kebanyakan makan buras mungkin ini. Kebanyakan makan opor. Ini pada kemana ini? Baru berapa persen yang datang ini? 50% kalau ada. Ya. Nah, itu keadaan hati itu selalu berbolak-balik. Allah Subhanahu wa taala bolak-balikannya. Tsabbit qalbi ala dini. Kokohkanlah hatiku di atas agama. Nah, kita meminta as-sabat, kekokohan, keteguhan. Ya. Ini yang selalu kita minta. Barakallahu fikum. Dan butuh untuk kita selalu mengulang-ulangnya. Kenapa? Karena demikian keadaan hati itu berbolak-balik. Dan kita sudah melihat. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita yang tadinya di samping kita belajar sama-sama. Ya subhanallah, satu sakan. Ya, satu tempat makan. Satu asrama. Ya, yang penting jangan satu sikat gigi. Saking dekatnya katanya. Ya. Tinggal satu sikat gigi saja yang kami tidak sama-sama nanti. Nah. Subhanallah, sudah tidak ada. Ya, enggak tahu kemana mereka. Nah, dan itu terlihat, terbukti, musyahad, kita saksikan bersama. Ada di antara mereka yang kembali awam. Ya. Tadinya Masya Allah jubah setiap hari di pondok, di luar pondok ya tinggal pakai jeans, kemudian pakai apa namanya, baju kaos yang bergambar isbal, menjadi musbil di luar, menjadi halikul lihya, potong lihya, banyak. Nah, Masya Allah, salam alaikum. Ya, yang qaliban qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta sabat, kekokohan, keteguhan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak. Di antara mereka ada yang sampai murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim min ulama. Di antara mereka ada yang sampai murtad. Ya, ada di antara mereka ada yang tadinya di atas mazhab ahli sunnah menjadi mazhab khawarij. Ya. Nah. Ada yang sampai murtad, nasallahu salam wal afiyah. Dan kelanjutan doa ini, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik, wahai yang mengarahkan hati, arahkanlah hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ya, kita meminta kepada Allah supaya hati kita ini senantiasa diarahkan kepada ketaatan, jangan sampai mengarah kepada maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Nah, barakallahu fikum. Karena syarahnya agak panjang, kita cukupkan dulu sampai di sini. Baik, fadlu barakallahu fikum.